Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul qayyim rahimahullahu ta'ala wa ma qala sahib al-mughni an-nabi Sa'id qala kunna nadhu al-yadayni qabla al-qubataini wa mirna an nadhu al-qubataini qabla al-yadayni fa hadha wa la'lam wahima bil ismi. Ada pun ucapan sahib al-mughni di Mukaddamah, kami dari Abu Sa'id boleh berkata, kami meletakkan dua tangan sebelum dua lutut. Kemudian kami diperintah untuk meletakkan dua lutut sebelum dua tangan. Ini wallahu alam wahmun bil ismi. Ada kekeliruan dalam salah nama. Wa innama huwa an Sa'id. Bukan dari Abu Sa'id tapi dari Sa'id. Wa huwa aidan wahmun bil matan kama taqaddam, dan juga waham dalam salah matan. Wa innama huwa fi kisar tatbiq. Wallahu alam. Wa mahdith Abi Hurairah al-mutaqaddim qad alalahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Dharqutni. Qala Bukhari Muhammad bin Abdullah bin Hasan la yutaba alayh. Wa qala la adri as-sami'a min Abi Zinad amla. Wa qala Tirmidzi qaribun la na'rifuhu min hadha min hadith Abi Zinad illa min hadha wajhi. وقال الدارقطني تفرد به عبد العزيز الدروردي عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوي عن ابي زناد. وذكر النسائي عن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن ابي الحسن العلوي عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يمن احدكم بصلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد. Hasan kalian menyengaja dalam salatnya, kemudian duduk seperti duduknya unta. Ya, hadis dhaif. Qala Abu Bakar Ibn Abi Daud wa hadhi sunnatun tafarrada bihi biha al-Madinah wa lahum fiha isnadan hadha ahaduhuma wal akhar an Ubaydillah an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Abu Bakar bin Abi Daud, ini sunnah, maksudnya meletakkan dua tangan sebelum lutut. Itu tafarrada bihi al-Madinah. Al-Madinah yang bersedia dan mengamalkannya. Dan mereka memiliki dua sanad. Ini yang pertama tadi. Yang lain adalah hadis Ubaidillah Nafi'an bin Umar dan Nabi SAW. Qultu arad al-hadith alladhi rawahu Asbaq ibn Faraj anil Darawardi an Ubaidillah Nafi'an bin Umar annahu kana yada'u yadayhi qabla qubataihi wa yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Yang tadi pagi tersebutkan sahih mauquf, adapun marfu dhaif. Rawahu al-Hakim bil Mustadrak min tariq Muharriz ibn Salamah bin Darawardi yuqala ala sahih Muslim. Ditulis di bawah oleh Malik. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Ini yang diamalkan sebagai ulama kita. Qala amma salatu bi kilayhima fa jaizatun bi ittifaqil ulama. Salat dengan cara keduanya, apakah tangan dulu atau lutut dulu, itu jaizatun, boleh bi ittifaqil ulama. Insya'al musalli yada'u rukbataihi qabla yadaihi wa insya'a wada'u yadaihi qabla summa rukbataihi. Kalau dia mau salat dan meletakkan dua lututnya dulu sebelum dua tangan, atau dua tangan dulu sebelum dua lutut, wa salatuhu sahihatun bil haratain, salatnya sah dalam dua keadaan manapun yang dilakukan bi ittifaqil ulama. Itu disebutkan dalam Majmu' Fatawa. قال وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس Qala raitu Rasulullah sallam in hatta bi takbir. In hatta bi takbir hada sabaqat rukbatahu yadayhi. Beliau turun takbir hingga dua lututnya mendahului dua tangannya. Qala Hakim ala syartihima wa la alamu lahu illa. Ini pun dhaif. Qala rahimahullah ta'ala qultu qala Abdurrahman bin Hatim sa'altu abi an hadzal hadis, hadis barusan itu. Qala hadzal hadis munkar. Indah hadis yang barusan riwayat Hakim, kata Abu Hatim, hadis munkar. Wa idza munkarahu wallahu alam liyanu min riwayah an ala bin Ismail al-Attar an Habas bin Giyas wala la hadza majhul la dzikra lahu fil kutubi sunnah wa hadza hadis marfu'ah min janibaini kama tara, artinya dua-duanya di maqam. Wa mal athar al-mahfudhah an as-sahabah, ibn athar mahfudh dari sahabat, wal mahfudh an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yadhu rukbatayhi qabla yadayhi dzakarahu annahu Abdul Razzaq wa Ibn Mundhir wa ghairuhuma. Wa marwi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dzakarahu At-Tahawi an Fahd an Umar bin Hafs an abihi Al-A'mas an Ibrahim an Ashabi Abdullah Al-Qamah wal Aswad qala hafidna an Umar bi salatihi annahu kharra pada ruku'ihi al-rukbatayhi, beliau turun setelah rukunya dengan bertubuh dua lututnya kama jahirul ba'ir. Wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau meletakkan dua tututnya sebelum dua tangannya. Summa saqa, kemudian bawakan min tariq al-Hajjaj bin Arta'ah. Dan ini, yang ini sanad yang dhaif karena Hajjaj bin Arta'ah dhaif. Qala qala Ibrahim an-Nakhai hafiz Abdul an Abdullah bin Mas'ud an rukbatayhi kanata taqa'ani, durat beliau turun ala ardi qabla yadayhi. Wa dzakara an Abi Marzuq an Wahb an Syu'bah al-Mughirah qala sa'altu Ibrahim an rajul yabda'u yadayhi kukrubatayhi idza sajada, apa yang kamu aku bertanya kepada Ibrahim, jadi An-Nakhai, setelah seseorang yang memulai dua tangannya sebelum dua lututnya dia sajud. Qala awyasna wadhika il ahmaq wa majnun, ya tidaklah melakukan itu kecuali ahmaq atau majnun. Qala Ibn Munzir wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab, famimman ra'a an yada'a rukbatayhi qabla yadayhi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi qala An-Nakhai wa Muslim bin Yasar wa Thawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ahmad wa Ishaq wa Hanifah wa Sabu wa Al-Kufah. Wa qala ta'ifatun yada'u yadayhi qabla rukbatayhi, sebagian lagi menyatakan letakkan dua tangan sebelum dua lutut. Qala Malik wa qala Auza'i adraqna an-nas yada'una aydiyahum qabla rukbatayhim, aku mendapati manusia meletakkan dua tangan sebelum lutut. Qala Ibn Abi Daud wa huwa qawlu ashabil hadith, ini adalah ucapan ashabul hadith, pendapat mereka. Qultu wa qad ruwiya hadith Abi Harah bi lafdin akhar laqarru bayhaqi wa huwa idha sajada ahdukum fala yabruk kama yabruk ba'ir wal yadha yadaihi ala rukbatayhi. Qala bayhaqi fa'in kana mahfudhan kana dalilan ala anahu yadha yadaihi kubra rukbatayhi indal ihwa ila sujud. Kata Baihaqi, kalau ini hadis mahfuz, maka ini dalil bahwasanya meletakkan dua tangan sebelum lutut ketika turun ke sujud. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadis Wa'il bin Hujr awla liwujuh. Kemudian Muqayyim rahimahullah beliau mentarjih hadis Wa'il yang meletakkan dua lutut dulu. Kata beliau, hadis Wa'il bin Hujr awla liwujuh. Ahaduha annahu asbat min hadis Abu Harah qalahu al-Khattabi wa ghairuhu. Athani أن حديث أبو هريرة مضطرب مضطرب المتن كما تقدم. ومنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يهذب هذه الجملة رأسا. الثالث yang kedua ini muttarib matannya. Maka qala min al-Bukhari wa Darqutni ya ta'al al-Bukhari dan Darqutni wa ghairihima. Rawi yang keempat anahu ala taqdir thubutihi. Kalaupun dianggap itu sabit qad da'a fi jama'atun min ahli ilmi an-nasakh. Sekelompok ulama menyatakan itu mansukh. Qala Ibnu Munzir wa qad za'ama ba'du sahabina أن وضع اليدين قبل ركبتين منسوخ. رحمه الله. Sebagian sahabat kami telah menyangka bahwasanya meletakkan dua tangan sebelum dua lutut mansukh waqad taqaddama dzalik. Al-khamis annahu al-muwafiq mencocoki li nahmi Nabi sallam an burukin ka burukil jamal fi shalah bihilafi hadits Abi Hurairah. As-sadis anahul muwafiq ini hadis Abu Ail bin Hujar. Cocoki larang Rasulullah SAW tentang duduk seperti duduk unta. As-sadis anahul muwafiq liman qul an sahabah. Cocoki yang menurut sahabat ka Umar bin Khattab wa ibnihi wa Abdullah bin Mas'ud. Wa lam yunqal an ahad minhum may yuwafiqu hadis Abi Hurairah ila Umar radhiyallahu anhu ala ikhtilafin fi. As-sabi' anahu syawahid min hadis Ibnu Umar wa anas kama taqaddam wa laysa li hadits Abi Hurairah syahidun. Fala taqawwam walaupun sama kuat misalnya kata beliau laqad dima hadits wa Ibnu Hujar min ajli syawahidihi, misalnya akan lebih didahulukan hadits Ibnu Hujar karena ada syawahidnya, fa kaifa bi hadits wa il aqwa kama taqaddam. Athamin anak sarnas alaih wal qaul akhir inna ma yuhfad Anil Auza'i wal Malik. Ini pendapat ini, pendapat meletakkan dua tangan. Ada pendapat yang yukhfad dijaga yang datang dari Auza'i dan Malik. Seulangi al-Thamin anak sarnas alih ala hadith wal bin Hujar maksudnya. Wal qawl akhir atau wal qawl ahar, pendapat yang lain yang menyatakan dua tangan dulu. Ini ma yuhfaz al-Auza'i wa Malik. Qala wa maqalu Ibn Abi Daud innahu qawlu ahli hadith fa inna ma arada bihi ba'duhum wa inna arada bihi ba'dahum wa ila fa Ahmad wa Syafi wa Ishaq ala khilafih. Wa tasi' annahu hadithun fihi kisah mahkiyah. Itu adalah hadith terkait dengan kisah yang diceritakan siqat lihikayatin lihikayat fi'il di sallallahu alaihi wasallam, dibawakan ketika menerangkan menceritakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa aula an yakuna mahfuzan, hadis yang di situ ada kisah lebih utama hadisnya terjaga. Dan hadis jika kana fi kisah mahkiyah, jika ada di situ kisah yang dikisahkan, dala ala annahu hufiza, menunjukkan hadis terjaga terhafal. Al-Ashir anna al-af'al mahkiyah fihi kullu asabitatun sahihatun min riwayat ghairihi. Bahwasanya hadis perbuatan-perbuatan yang diceritakan oleh hadis Wail bin Hijr itu perbuatan-perbuatannya sabitah sahihah dari riwayat yang lainnya. Fa ya fa'lun ma'rufatun sahihah wa hadha wahidun min hadha, ini salah satunya. Pada hukumha wa mu'ariduhu, adapun yang berlawanan dengannya, laysa muqawiman lahu wa yata'ayyan tarjihuhu wallahu alam. Ini tarjih Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, ini masalah termasuk yang kita tahu, sudah kita tahu, ya, khilaf yang qawi. Bisa antum lihat juga di sifat salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ta'ala lebih luas lagi. Allah rahimahullah ta'ala, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna quril imamah. Beliau sujudnya itu dengan menempelkan kening dan hidung, bukan hanya menempelkan bebatan imamah. Ia hanya bertumpu di imamah, tidak menempelkan kening dan hidung. Walam yasbut anhu sujud ala kurri imamah. Tidak ada satupun hadis yang sahih wala hasan yang menunjukkan Rasulullah SAW sujud dengan bertumpu di ya, barutan bebatan imamah. Walakin rawa Abdul Razzaq fil musannaf min hadis Abi Hurairah qala kana Rasulullah SAW yasjudu ala kurri imamatihi, tapi hadisnya dhaif. Wa huwa min riwayah Abdullah bin Muharrir wa huwa matruk. Ya, sehingga hadisnya dhaif jiddan. Wa huwa matruk, dzakar wa Abu Ahmad Az-Zubairi min hadis Jabir. Walakinnahu juga min riwayah Umar bin Syamr an Jabir Al-Ju'fi. Dan dia matruk. Sehingga matruk an matruk. Wa dzakar Abu Dawud fil Masabar Rasul Marasil anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli fil masjid. Wasjudu bi jabinihi. Dia sujud ya dengan keningnya, waqad itamma ala jabhatihi. Ya, dan keningnya ini dibebat oleh imamahnya. Fahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatihi. Maka Rasulullah pun hasar yakni menyingkap imamah yang menutup keningnya. Tapi hadis ini supaya mereka dilihat primasul rasil, hadisnya mursal dalam rasil Abi Daud. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana Rasulullah SAW yasjudu ala ardi kathiran. Beliau itu seringnya sujud di tanah. Wala al ma' wa tin. Bahkan pernah sujud dalam keadaan tempat sujud itu ada airnya dan tin. Tanah. Seperti tanah liat. Wal humrah muttakhadah min khusyin nakhl. Pernah juga beliau mengambil apa? Bertumpu di humrah yang diambil dari khusyin nakhl. Wal hasir juga pernah apa namanya? Dengan bertumpu yakni sujud di atas tikar yang muttakhad minhu. Wal farwah al manbughah. Wa kana idza sajada makana jabhatahu anfa min ardi. Jika sujud, beliau benar-benar menempelkan keningnya dan hidungnya di tanah. Makana ini benar-benar menempelkan kening dan hidungnya di tanah. Wa nahha yadaihi an jambaihi. Menjauhkan dua tangan dari dua pinggangnya, dua iganya. Wa jafa bihima, ya, menegakkan keduanya hatta yura bayadu ibtai, sehingga terlihat dua ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sya'at bahmatun wa sya'ah saghirah antamurra, kalau seandainya kambing yang kecil mau lewat di antara tangan Rasul ketika sujud, iya, lamarat ini saya bisa sujud. Nah, beliau menjauhkan dari pinggangnya kemudian menegakkan dua tangannya sehingga kalau seandainya ada kambing kecil yang mau lewat bisa lewat. Qala Nantahi kata beliau rahimahullahu ta'ala wa kana yadau yadaihi hadwa min kibaih wa tunahi. Dan beliau meletakkan dua tangannya kadang sejajar dengan dua pundak dan kadang sejajar dengan dua telinga. Tapi sahih Muslim al-Bara anhu qala idha sajadta fadha kafaik, tetakkanlah dua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqaik, dan angkatlah sikumu. Ya, sejajar dua telapak tangannya dengan telinga atau dengan sejajar dengan bahu. Nama Allah alam. Bismillah.